Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kajian kita masih pada surat At-Taghabun pada ayat yang ke-14 di bagian-bagian akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil dalam ayat yang mulia ini. Dan sering saya sampaikan sebuah ayat jika dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka pertama ayat ini adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arjiha sam'an." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jika engkau mendapati ayat Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Ini perhatikan, karena itu ayat yang penting. Allah mengajak bicara denganmu wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman adalah konsekuensi keimanan kita. Ya, konsekuensi keimanan kita. Seakan-akan Allah mengatakan, jika kalian benar-benar beriman, maka kalian akan melaksanakan tuntutan dalam ayat tersebut. Makanya seringkali setelah Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman, berisi perintah dan berisi larangan. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian memang jujur dalam beriman, kalian akan melaksanakan perintahku dan kalian akan meninggalkan larangan-laranganku. Karena iman yang menggerakkan, iman ya, yang menjadikan kita ini melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Ya. Karena ayat ini termasuk ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Dan termasuk faedah, ada sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ulama pengajar Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang baru meninggal beberapa pekan yang lalu, ya. Beliau menulis sebuah buku, Nida'atul Rahman di Ahlil Iman. Panggilan-panggilan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam kitab tersebut, beliau mengumpulkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Ada sekitar 90-an ayat. Ya, dan beliau menafsirkannya. Menjelaskan ayat-ayat tersebut, ternyata benar. Semua ayat-ayat yang dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, ayat-ayat yang sangat penting. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum." Sesungguhnya inna ini termasuk al-fadhil tauqi, penguat. Sesungguhnya min azwajikum, min litab'i, sebagian, jadi enggak semuanya. Sesungguhnya sebagian istri-istri kalian dan sebagian anak-anak kalian aduwwal lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka, waspadalah kalian terhadap mereka. Apa maksudnya? Apa maksudnya sebagian istri dan sebagian anak itu adalah musuh bagi kita? Ini penting supaya kita enggak salah paham. Nanti disuruh musuhan nanti disangkanya sama istri sama anak, enggak, ya. Jadi makna ayat ini ada di antara istri dan anak-anak. Min di sini litabqit sebagian, makanya tidak semuanya. Ini yang harus dipahami. Tidak semuanya, tapi ada sebagian. Di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, musuh. Musuh itu maksudnya adalah yang menginginkan kejelekan bagi kalian, atau mendorong kalian untuk melakukan kebaikan, atau menghalangi, menghambat kalian dari kebaikan. Ya, ya, jadi musuh itu adalah orang yang menginginkan keburukan untuk kalian, mendorong kalian untuk melakukan kemaksiatan, dan ya, menghalangi kalian dari kebaikan. Ini yang dimaksud dengan musuh. Jadi ada sebagian istri itu malah mendorong kita untuk berbuat dosa. Ada sebagian anak ya, mendorong kita untuk melakukan maksiat, menghambat kita dari amal kebajikan. Ada sebagian, gak semuanya. Ya, sebagian yang lain ada yang menjadi penyejuk hati kita, memotivasi kita dalam kebajikan, ya, membantu kita dalam kebaikan, mengingatkan kita tatkala kita dalam kesalahan. Ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Liyattahid ahadakum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inuhu 'ala amril akhirah." Hendaknya kalian memiliki hati yang senantiasa bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan memiliki istri yang membantu kalian untuk akhirat. Jadi ada sebagian istri, sebagian anak justru mendorong kita untuk kebajikan, melarang kita dari ya, dari dosa dan kemaksiatan. Tapi sebagian yang lain, dan ini yang dimaksud di dalam ayat ini, dan itu banyak pada zaman sekarang, sebagian istri, sebagian anak itu malah menjadi musuh bagi kita, mengajak kita untuk maksiat, mengajak kita ya untuk dosa, menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kepada kita, boleh-boleh saja Anda cinta sama istri, boleh-boleh saja kita cinta sama anak, tapi jangan sampai melalaikan dari akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Yang nanti insya Allah setelah ayat ini kita akan bahas. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri kita, anak kita sudah sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, nah ini berarti menjadi musuh bagi kita, menginginkan kejelekan untuk kita. Termasuk musuh juga gambarannya kalau dia ya mendorong kita untuk maksiat. Ada sebagian istri, sebagian anak mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan gara-gara untuk menyenangkan istri, menyenangkan anak. Seorang kadang-kadang rela melakukan hal-hal yang haram. Riba, mencuri, merampok, korupsi. Demi apa? Demi menyenangkan istri dan anak-anaknya. Ya, apalagi sudah di ultimatum sama istrinya. Jangan pulang kalau enggak bawa duit. Wah, pusing kadang. Akhirnya kadang-kadang apa? Nekat. Ya, ini juga termasuk sebagian istri dan sebagian anak itu menjadi musuh bagi kalian. Karena mendorong kita untuk maksiat. Mendorong kita untuk melanggar rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Atau menghalangi kita dari ketaatan. Mau ngaji ya dihalangi misalkan. ya mas nak Ramayana, gak situ ngaji akhirnya. Ini juga gambaran sebagian istri dan sebagian anak menjadi apa? Ya, musuh. Maksudnya menginginkan keburukan untuk kita, menghalangi kita dari kejelekan. Ya, termasuk sebagian istri dan sebagian anak menjadi musuh juga manakala kita ini kurang peduli terhadap mereka, kurang mendidik mereka, kurang membimbing mereka, akhirnya menjadi dosa bagi kita. Karena tugas kita kan mendidik istri, mendidik anak. Ya, kalau kita tidak mendidik mereka, tidak membimbing mereka, berarti menjadi dosa bagi kita. Itu juga masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian istri dan sebagian anak adalah musuh bagi kalian. Fahdaruhum, maka hati-hatilah. Hati-hati, waspada. Wahai para ayah, wahai para suami, jangan sampai kecintaan kalian kepada istri dan anak-anak lebih kalian kedepankan daripada kecintaan kalian kepada Allah. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk waspada karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fahdaruhum, yakni hendaknya bagi kita untuk hati-hati terhadap agama kita. Jangan sampai rusak gara-gara istri kita, gara-gara anak kita. Ya. Dan menurut penafsiran Mujahid, ini ada ungkapan yang sangat bagus sekali. Ketika beliau mengatakan sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Qala yahmilur rajul ala qati'ati rahmi au ma'siyati rabbih. Fala yastati'ur rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'a. Maksudnya sebagian istri dan anak itu adalah musuh bagi kalian. Di mana mereka mendorong, menyuruh seseorang untuk memutus tali hubungan. Ya, memutus tali hubungan dengan saudaranya, dengan ibunya, dengan orang tuanya, atau maksiat kepada Rabb-nya. Tapi sang suami, ya, karena cintanya kepada istri dan anak-anak, dia taat sama istri dan anak-anaknya. Ini fakta, ini banyak pada zaman sekarang, fenomena pada zaman kita sekarang. Betapa banyak seorang saking cintanya sama istri, saking cintanya sama anak, rela kemudian dia memutus hubungannya dengan keluarganya sendiri. Putus hubungannya bahkan dengan orang tuanya. Gara-gara lebih mengedepankan istri. Dan ini musibah pada zaman kita sekarang. Ya, orang tua haknya sangat besar. Jangan sampai gara-gara istri kemudian putus hubungan kita dengan orang tua. Ya. Ya, ini banyak. Sampai-sampai ada sebagian istri ngancam, milih saya atau milih ibumu. Wah, ini parah ini. Kalau sudah sampai taraf seperti ini. Dan pada saat itu, kalau kita sampai memilih istri, mengedepankan istri kita daripada orang tua kita, berarti kita durhaka kepada orang tua kita. Dan itu sebuah dosa. Ini termasuk dalam ayat yang mulia ini. Bahwa di antara istri dan anak-anak adalah musuh bagi kalian. Kalau kita disuruh untuk durhaka kepada orang tua kita. Putus hubungan kita dengan orang tua kita gara-gara ya, istri dan anak-anak kita. Jadi hendaknya bagi kita semuanya ya, tidak sampai terkalahkan cinta kita kepada istri dan kepada anak, jangan sampai membuat kita murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menerjang larangan-larangan Allah kepada kita. Ya, mari kita jalin kebaikan dengan siapapun. Termasuk juga ya dalam ayat ini, karena kita cinta kepada istri, kepada anak, apapun yang mereka inginkan kita penuhi. Walaupun itu adalah dosa dan maksiat. Sebagian orang tua, ya, untuk demi memanjakan istrinya, demi memanjakan anak-anaknya, kadang-kadang masya Allah, ya, diobral begitu saja, apa-apa, ya, HP dan sebagainya. Ini bahaya anak-anak, karena dia cinta kepada anaknya, manja, memanjakan anaknya demi membahagiakan anaknya, dikasih HP padahal madharatnya lebih besar daripada ya, daripada manfaatnya. Bukan berarti HP kita mengharamkan HP. Saya juga punya HP, gitu kan? Ya. Tapi kalau kita memberikan kepada anak-anak belum waktunya, sehingga mudharatnya lebih besar daripada anak-anak, ini juga berarti masuk dalam ayat yang mulia. Betapa banyak anak itu rusak gara-gara kita memberikan, ya, karena kita terlalu memanjakan mereka, ya, karena kita terlalu sayang kepada mereka, terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan. Kita sayang kepada anak, tapi jangan sampai kemudian malah menjadi bumerang bagi mereka semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'fu wa tasfahu wa tahfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kalian memaafkan, ya, memaafkan dari kesalahan, ya, namanya istri, namanya anak, kadang-kadang salah. Tapi kalau kita memaafkan, wa tasfahu, dan kalian melupakan, bukan cuma memaafkan saja. Tasfahu ini lebih tinggi daripada cuma memaafkan. Kadang-kadang orang memaafkan tapi masih dongkol di dalam hatinya. Kalau tasfahu itu kita memaafkan tapi betul-betul kita lupakan, seakan-akan enggak pernah terjadi. Ya. Wa taghfiru, yakni menutupi. Jangan sampai kemudian dibocorkan kepada orang lain. Ini juga penting. Hendaknya bagi kita menutupi aib istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai kemudian membongkar kepada orang lain. Apalagi bikin status di sosmed. Ya. Nah, sosial media kadang-kadang mengeluh, mengadu di sosial media yang dibaca oleh ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang. Itu hendaknya bagi kita menutupi aib. Man satara musliman satarahu wa. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya. Fa inna Allaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Artinya makna dari ayat ini, kalau kalian wahai orang-orang yang beriman memaafkan kesalahan istri-istri kalian, anak-anak kalian, ya, namanya orang, sebagaimana kita juga salah, istri kita, anak kita juga salah. Kullu bani adama khata'a wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah salah. Bukan pernah saja, tapi banyak salah. Khata, sering salah. Kita sebagai suami sering salah. Istri, anak juga sering salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang mereka sudah minta maaf, hendaknya bagi kita untuk memaafkan dan melupakan kesalahan tersebut serta menutupinya. Ya, tidak perlu untuk mengungkit-ungkit lagi. Ya, enggak perlu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah menggambarkan suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka para istri itu adalah, ya, ibaratkan pakaian buat kalian wahai suami. Dan kalian adalah pakaian buat para istri. Kenapa suami istri diibaratkan seperti pakaian? Karena salah satu fungsi pakaian, ya, ada beberapa, ada 3 fungsi pakaian. Salah satunya adalah untuk menutupi aib kekurangan kita. Ya, kita kalau punya aib, tapi kalau pakai baju enggak kelihatan. Ya kan? Mungkin ada yang panun, enggak desain. Tapi kalau pakai baju enggak kelihatan. Kekurangan kita enggak kelihatan. Demikian juga suami istri. Suami hendaknya menutupi kekurangan-kekurangan istri. Istri juga demikian, menutupi kekurangan-kekurangan suami. Ya. Jangan diobral. Ya. Ini terutama untuk para istri, biasanya kalau lagi ngumpul, ya, ngerumpi, ngobrol, ya, lagi arisan, ini kadang-kadang mengobrol kekurangan-kekurangan suami, maka ini tidak dibenarkan. Sebagaimana suami juga tidak boleh mengobrol kesalahan-kesalahan istri. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Jadi Allah mengingatkan bahwa harta-harta kita, anak-anak kita itu adalah fitnah. Apa maksudnya fitnah? Ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diuji dengan harta kita. Kita diuji dengan istri dan anak-anak kita. Ya, apakah semakin mendekatkan kita kepada Allah atau malah semakin menjauhkan, melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang diuji dengan harta enggak lulus dia. Ada yang diuji oleh Allah dengan harta lulus. Diuji oleh Allah dengan harta, akhirnya dia menggunakan hartanya ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedekah, dia membantu orang lain. Ini sebaik-baik orang. Ni'mal malus salihu lirrajulis salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta adalah untuk hamba yang saleh. Karena dia akan menggunakannya dalam kebaikan. Tapi sebagian orang diuji oleh Allah dengan kekayaan, lupa. Ya, diuji oleh Allah SWT dengan harta, lupa. Malas, enggak pernah sholat, enggak disodakohkan, malah hanya untuk foya-foya, untuk mendukung kebid'ahan, kesyirikan, kadang-kadang malahan. Ya, semakin jauh dari ya, dari akhirat. Nah, ini orang-orang yang tertipu dengan fitnah harta. Dan ini fitnah yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian dan cobaan. Dan cobaan terberat bagi umatku adalah harta. Ya, banyak orang diuji oleh Allah dengan harta, enggak lolos. Ya, enggak lolos. Ada orang yang lolos, ada yang tidak lolos. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan diuji oleh Allah dengan harta. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan harta, tapi mereka lulus. Mereka tidak tertipu dengan kekayaan mereka. Mereka menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat seperti Qarun, seperti Fir'aun, ya, dan banyak orang-orang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaan mereka, tetapi mereka ya lupa dengan akhirat. Bahkan betapa banyak orang sikut-sikutan, bertengkar, berkelahi, bunuh-bunuhan hanya memperebutkan harta. Dan ini fitnah, ya, fitnah yang sangat besar. Makanya Allah SWT mengingatkan kepada kita, kadang kita ini diuji oleh Allah SWT dengan musibah. Mungkin diuji dengan sakit. Kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ekonomi yang seret. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan miskin. Ujian. Ya, diuji oleh Allah dengan gempa, diuji oleh Allah dengan musibah-musibah. Tapi ujian yang tidak kalah berat juga adalah ujian dengan kenikmatan. Ya, sekarang saudara-saudara kita di Lombok diuji oleh Allah dengan musibah. Tapi ini ujian kecil. Ujian yang sangat berat itu malah tatkala kita diuji dengan kesenangan. Karena ini seringkali banyak yang enggak lolos. Ya. Kita lihat saudara-saudara kita banyak yang mereka kalau diuji oleh Allah dengan musibah sabar mereka. Walaupun tempatnya ngungsi hancur berkeping-keping ininya, mereka tetap sabar. Tapi banyak di antara kita tatkala diuji dengan ya kenikmatan, harta, kesehatan, kita enggak lulus. Ubtulina, kata sahabat Abdurrahman bin Auf, ubtulina bidzarra'i fasabarna wabtulina bisarra'i falam nasbir. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan kita lulus. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan kesenangan, ternyata kita enggak lulus. ya, banyak yang enggak lulus dalam ujian ini. Jadi perlu kita ingat bahwasanya harta ini adalah ujian dari Allah, titipan dari Allah. Kita menggunakannya dalam kebaikan atau malah melalaikan kita dari, ya, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menggunakan harta kita dalam ketaatan kepada Allah, kita semakin dekat. Dikasih kekayaan, dikasih harta, dikasih nikmat, kita semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Berarti kita lulus dengan ujian tersebut. Ya, dikasih mobil, masya Allah, nikmat dari Allah. Kita gunakan untuk ngaji, ngajak keluarga kita, minjamkan tetangga yang perlu, butuh. Ya, berarti Anda lulus dengan ujian tersebut. Tapi kalau kita diuji, masya Allah, dikasih mobil, ya, malah malas ngajinya, ya, pelit, bahil dengan orang yang membutuhkan. Ini ada yang butuh untuk nganter, ya, sakit misalkan, pelit, ya, berarti Anda enggak lulus dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fa hiya nikmah. Tuh, ucapan yang sangat bagus, nasihat seorang ulama, Imam Abu Hazim. Dia mengatakan setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah petaka. Itu bukan nikmat, itu petaka. Kalau kita diberi nikmat tetapi malah enggak membuat kita semakin dekat kepada Allah, tapi malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin jauh dari akhirat. Kita semakin lalai dari ibadah. Berarti itu bukan nikmat. Itu adalah petaka yang Allah kirimkan kepada kita. Dan ini banyak. Ya, ini banyak sekali. Kita dikasih nikmat rumah yang mewah, kasur yang empuk, subuhnya malah enggak sholat. Iya. Ini berarti petaka, kasurnya petaka. Iya. Kenaan. Mendingan enggak kasuran tapi sholat subuh. Iya kan? Nah, tikar itu, tapi kita sholat subuh. Itu lebih utama daripada kita pakai kasur yang empuk tapi malah enggak sholat. Karena berarti itu bukan nikmat. Itu adalah petaka bagi kita. Ya. Nah, ini penting. Demikian juga HP misalkan. Ini nikmat. HP itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita gunakan dalam kebaikan, untuk dakwah, untuk menyebarkan informasi-informasi, ya, untuk menyambung silaturahmi, ya, menyambung persahabatan, bagus, nikmat. Tapi kalau kita menggunakan HP dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malah lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang gara-gara Facebook masbuk, ya, sholatnya, gara-gara apa namanya, ya, internetan, asik, buka seperti ini, seperti itu, ngikuti berita, masya Allah, menjadi analis politik. Banyak orang sekarang menyibukkan dengan berita-berita politik, masya Allah, ngaji nggak pernah malah. Ini berarti malah melalaikan kita dari, ya, dari akhirat. Maka itu petaka. Demikian seterusnya, ya. Nah, jadi ini penting bagi kita semuanya. Wallahu indahu ajrun adzim. Dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Artinya, ingat, jangan sampai harta dan anak menjadikan kalian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena tertipu dengan dunia. Karena Allah memiliki balasan yang lebih besar. Utamakan Allah, utamakan akhirat, ya, utamakan Allah, utamakan akhirat. Kita boleh saja cinta kepada istri dan anak, tapi jangan sampai mengutamakan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitrah manusia cinta kepada istri dan kepada anak. Allah enggak melarang itu. Tapi Allah melarang kalau kita lebih mencintai istri dan anak kita daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah, mendahulukan cinta kepada Nabi daripada kepada siapapun. Baik. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kaidah yang sangat penting. Makanya semua perintah-perintah Allah itu semuanya adalah tergantung kemampuan kita. Allah enggak mungkin menyiksa kita kalau memang kita enggak mampu. Haji Allah wajibkan, tapi kalau mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun bagi yang enggak mampu, ya duitnya kurang, ya berarti enggak wajib dan Allah enggak akan menyiksa kita tatkala kita enggak mampu. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali semampunya. Ya, makanya Nabi juga bersabda, apabila saya memerintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Dan ini termasuk kaidah dalam fikih. Ya, termasuk kaidah yang sangat besar dalam fikih, bahwa tidak ada kewajiban kalau memang kita enggak mampu. Kalau memang kita tidak mampu. Ya, sebagaimana tidak ada keharaman kalau dalam kondisi darurat. Itu kaidah penting. La wajiba ma'al adzi wala muharrama ma'ad darurati. Tidak ada kewajiban kalau kita enggak mampu. Kalau kita enggak mampu zakat, ya enggak wajib. Kalau enggak mampu haji, ya berarti enggak wajib. Enggak mampu sholat dengan berdiri, ya berarti enggak wajib dengan berdiri. Boleh dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan duduk, boleh dengan berbaring. Demikian seterusnya. Ya. Ini termasuk kemudahan di dalam syariat Islam. Wasma'u wa'ati'u, dengarkanlah, yakni perintah-perintah Allah dan ya perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ati'u, dan taatlah. Jadi bukan hanya dengarkan saja, tapi taati. Kalau itu sebuah perintah, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sebuah larangan, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami maksiat, enggak melaksanakan. Atau sami'na wa mikir-mikirna, ya masih mikir-mikir dulu. Ada banyak orang perintah Allah masih mikir-mikir dulu, tapi perintah bosnya enggak pakai mikir-mikir, langsung sami'na wa ato'na, ya kami mendengar dan taat. Ini berarti kita masih lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah. Ya, sering kita dipanggil sama bos kita, masya Allah, langsung. Tapi dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala melalui adzan, hayya 'alas shalah, saksi. Ya, nah, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiku, dan berinfaklah, infakkan harta kalian, baik yang wajib seperti zakat ataupun yang sunnah seperti sedekah, ya, nafkah. Khairal li anfusikum, yang itu lebih baik bagi kalian karena kalian akan mendapatkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat suh pelit, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dermawan. Dermawan dalam ilmu, dermawan dalam berbuat baik, dermawan dalam harta, yang enggak pelit. Ya. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, in tukridullaha qardan hasana yudhaifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya memberikan pinjaman yakni berinfak, Allah enggak butuh sama pinjaman kita. Emang kita butuh utangan sama saudara kita yang lebih kaya, yang lebih mampu. Kalau Allah enggak butuh. Yang dimaksud di sini maksudnya adalah kita menginfakkan harta kita dalam kebajikan. Ya, qardan hasana, ya, pinjaman yang baik. Dan pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga enggak diungkit-ungkit. Sampean ngocok lali lho, pian tahu tak pinjemi sampean. Dikata pinjemi melarat sampean, mati. Ini enggak boleh diungkit-ungkit. harus ikhlas karena Allah SWT ya, dalam kita berbuat baik. Kemudian juga qardhon hasanan, pinjaman yang baik itu adalah kalau dari harta yang halal. Jangan sampai kita minjemin tapi dari harta yang haram. Nah, di infak itu disebut pinjaman yang baik, pinjaman kepada Allah ini untuk motivasi. Ya, untuk motivasi ya kepada kita semuanya untuk berinfak, membantu saudara-saudara kita. Ya, maka ini motivasi bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita. Bahkan ada dalam hadis, siapa yang meminjami, mengutangi saudaranya dua kali, berarti dia telah bersedekah kepadanya. Man aqrada akhahu marratain kana lahu shadaqah. Siapa yang meminjami saudaranya, ngutangin saudaranya, padahal minjemin itu kan balik lagi padahal. Kalau dia minjemin dua kali, itu pahalanya seperti apa? Sedekah. Karena membantu. Karena ada sebagian orang memang butuh banget untuk apa? Ya, pinjaman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudha'ifhu lakum." Allah akan lipat gandakan pahalanya kepada kalian. Ya. Nah, dan ini balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. "Wa yaghfir lakum," dan mengampuni dosa-dosa kalian. "Wallahu syakurun halim." Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersyukur, yakni membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Halim, ya, Allah itu lembut, yakni enggak langsung menghukum hambanya yang berbuat maksiat. Kita ini sering berbuat maksiat, tapi Allah enggak langsung menghukum kita. Andai saja setiap maksiat kita langsung dihukum oleh Allah, mati. Hancur kita. Ya. Jadi hanya sebagian saja yang Allah ingatkan kepada kita, Allah beri teguran kepada kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Ya. Al-Azizul Hakim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki izzah. Ya, memiliki izzah yakni kekuatan. Al-Hakim lagi Maha bijaksana. Baik, ayat-ayat ini memiliki beberapa faedah insyaallah taala nanti kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sebelum nanti kita masuk pada ayat surat yang baru, yaitu surat Al-Munafiqun insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.